Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tayyib, barakallahu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabihi al-adabil mufrad rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Muhammad ibnu Salam. Muhammad ibnu Salam Al-Bikandi. Muhammad ibnu Salam Al-Bikandi. As-Sulami Maulahum. Muhammad ibnu Salam Al-Bikandi. As-Sulami Maulahum. Abu Abdullah atau Abu Ja'far. Thiqatun Thabtun. Qala akhbarana Abdullah ibnul Mubarak. Kata Muhammad ibnu Salam al-Bikandi telah mengkhabarkan kepada kami Abdullah ibnul Mubarak al-Hanzali at-Tamimi. Abdullah ibnul Mubarak al-Hanzali at-Tamimi. Maulahum. Maulahum. Kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman Al-Marwazi. Abu Abdurrahman Al-Marwazi. Thiqatun Thabtun. Thiqatun Thabtun Faqihun. Alimun, jawadun, mujahidun. Jumi'at fihi khisalul khair. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam takrib. Nah, Abdullah ibn Mubarak, beliau rawi yang siqah. Iya. Tamu bab wal adl. Nah, adalahnya sempurna, begitu juga babatnya, kekuatan hafalannya. Sabtun, kokoh, faqih, beliau juga seorang ahli fikih. Alim, mengetahui banyak cabang-cabang keilmuan. Jawad, ditambah lagi kedermawanan. Mujahid, ditambah lagi beliau orang yang sering ikut dalam berperang, berjihad, ya, dengan raga, dengan pedang beliau. Dikumpulkan pada beliau perangai-perangai kebaikan. Nah, jadi Abdullah ibn Mubarak ini, barakallahu fikum, Tayyib, manusia yang Allah berikan begitu banyak kelebihan pada beliau. Ya. Allahumma ja'alna ka ibnil mubarak. Allahumma. Amin. Semoga Allah jadikan kita seperti Ibnu Mubarak. Barakallahu fikum. Dari sisi ilmu hadisnya kuat. Ilmu fikihnya, ya, kalau beliau bicara masalah fikih juga pakar. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Masalah barakallahu fikum kekayaan juga Allah mudahkan bagi beliau. Iya, untuk berusaha dan sukses. Bahkan kesuksesannya itu beliau gunakan untuk membantu saudara-saudaranya dari kalangan ahli hadis yang kekurangan. Barakallahu fikum. Menyantuni mereka. Bahkan membantu orang-orang di kampung halamannya untuk bisa naik haji gratis. Barakallahu fikum ya. Nah, gak pakai undian, gak pakai harus beli ini, gak pakai harus nabung di sini, enggak. Nah, benar-benar beliau membiayai haji orang di kampungnya itu benar-benar gratis. Nah, barakallahu fikum. Ya. Mujahid, ditambah lagi beliau juga barakallahu fikum Allah berikan juga jiwa ya, kesatria. Luar biasa, ya. Ada orang yang berduit tapi jabban, penakut. Nah, tapi berduit. Nah, cuman apa? Penakut. Mau pipis saja. Malam-malam jam 2 gak berani. Turun. Ya. Nah, itu pun harus gugah temennya. Aih, bangun. Apa? Mau pipis kebelet. Di sana pipis saja. Takut. Gak mau. Nanti tak bayar 200 ribu. Oke. Nah. Ya. Ada yang seperti itu. Kaya raya tapi penakut. Barakallahu fikum. Nah. Baik, ya. Tidak dididik untuk memiliki jiwa kesatria. Nah, Ibnu Mubarak, barakallahu fikum, kaya raya tapi beliau dididik memiliki jiwa kesatria. Barakallahu fikum. Naam, ya. Diajari barakallahu fikum segala sesuatu yang barakallahu fikum bisa menopang, ya, karakter kesatria yang ada pada beliau. Nah, jadi enggak lembek. Ya, enggak kemayu. Barakallahu fikum. Naam. Kelewas-kelewes enggak. Ya, Ibnu Mubarak itu rajul. Barakallahu fikum. Naam. Kesatria. Ilmu bela dirinya barakallahu fikum sebagaimana yang antum ketahui. Ya, beliau jago ilmu bela diri tapi enggak suka pamer. Ya. Nah. Enggak kayak orang-orang yang baru belajar ilmu bela diri, baru sabuk pelangi aja, barakallahu fikum. Naam, sudah sombong. Ya, ada orang senggol sedikit. Apa lu senggol-senggol? Mau rumah sakit apa kuburan? Wah. Ya, jadi tangan kanannya rumah sakit, tangan kiri kuburan katanya. Barakallahu. Padahal dia baru belajar ilmu bela diri. Barakallahu fikum. Naam. Ilmu barak. Barakallahu fikum mengajarkan kita untuk tidak pamer terkait dengan barakallahu fikum ya ilmu bela diri. Nah, itu ketika perang orang-orang Khurasan dengan barakallahu fikum orang-orang Thayyib kaum musyrikin ya, kalau tidak salah orang Romawi. Nah, di mana pendekar jagoan mereka menantang itu kebiasaan zaman dahulu ya. Kalau perang zaman dahulu itu mesti duel dulu. Baru setelah itu barakallahu fikum pecah perangnya. Nah. Iya, kalau zaman dulu itu duel dulu. Ya, sekarang udah enggak pernah. Perang zaman sekarang barakallahu fikum ya. Nah, perangnya sembunyi-sembunyi. Kalau zaman dulu duel. Nah, barakallahu fikum. Nah, yang pendekarnya orang-orang barakallahu fikum musyrikin ini ya memang benar-benar pendekar pilih tanding, benar-benar jago. Nah, satu pendekar dari kalangan orang-orang Khurasan tumbang, dua tumbang, 3 tumbang, sampai 10. Kalah semua. Nah, enggak ada yang bisa menaklukkannya. Nah, pada saat itu Ibnu Mubarak maju, tapi beliau menutupi mukanya. Nah, seperti ini. Ya. Seperti ini kira-kira. Nah. Tapi pakai imamah ya. Nah, imamah ditutupi wajahnya. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Ketika beliau barakallahu fikum maju, ya di situ baru iya, nampak keahlian bela diri beliau atau barakallahu fikum kemampuan beliau dalam ya bertarung. Nah, tumbang pendekarnya kaum musyrikin tadi. Maju lagi pendekar yang lainnya lebih hebat. Tumbang lagi juga sampai 10 barakallahu fikum. Nah, ya mental kaum muslimin yang tadinya sudah hancur barakallahu fikum naik kembali. Nah, baru setelah itu perang pecah. Itu semua orang tapi enggak tahu yang maju tadi itu siapa. Barakallahu fikum. Nah, hanya salah seorang dari teman beliau yang mengerti dan paham ya kalau itu adalah Ibnul Mubarak barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi luar biasa. Ibnul Mubarak ini barakallahu fikum ya, ini harus jadi idola kita ini. Ya, jadi figur ya yang kita barakallahu fikum na'am idolakan ya, selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak ya tokoh-tokoh barakallahu fikum di dalam Islam itu yang hebat-hebat barakallahu fikum. Nah, ya jadi jangan barakallahu fikum Anda terobsesi dengan tokoh-tokoh fiktif yang dibuat oleh orang-orang kafir dari kalangan superhero. Ya, nah, saya pengen jadi Bruce Wayne, Ustaz. Ya, Batman. Ya, kaya, jago silat, ya, barakallahu fikum, tayyib. Punya segalanya, nah, barakallahu fikum. Jadi idolanya itu adalah Bruce Wayne, nah, yang jadi Batman itu kan kayak Ibnu Mubarak kalau tampil tutup muka ya kan. Nah, barakallahu fikum thayyib. Itu barakallahu fikum Anda sudah termakan oleh barakallahu fikum ya, propaganda orang-orang kafir ingin mengalihkan abna'ul muslimin dari pahlawan-pahlawan Islam yang sebenarnya. Ya, adapun superhero itu khayalan mereka semua. Ya, imajinasi mereka untuk memalingkan barakallahu fikum abnaul muslimin ya kepada tokoh-tokoh fiktif. Padahal di dalam Islam banyak tokoh-tokoh yang memang nyata, real. Barakallahu fikum bukan fiktif. Mereka orang-orang yang Allah berikan banyak kelebihan. Ya, mau ada yang pintar ilmu agamanya, yang fikihnya, yang barakallahu fikum ya, yang kayanya juga ada, yang jagoan barakallahu fikum silatnya juga ada. Nah, enggak kosong. Ya, sebagaimana seingat saya dalam masa zamannya Muawiyah, ya, dalam pada masa kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan, itu ada orang-orang Romawi yang sengaja nantang ya, barakallahu fikum kaum muslimin untuk mengeluarkan ya, nah, orang-orang hebat dan berbakat mereka. Ya, adu talenta. Ya, barakallahu fikum. Nah, mereka membawa 3 orang yang mereka anggap itu talentanya bisa mengungguli orang pada masa itu. Barakallahu fikum. Ya. Di antaranya barakallahu fikum adu apa? Adu jangkung. Nah, adu yang paling tinggi. Ya. Nah, mereka punya orang yang sangat tinggi. Barakallahu fikum. Nah, kayak pohon kelapa kayak gitu ya. Nah. Udah sombong itu. Ya, ayo. Kalangan kalian ada enggak orang yang bisa mengalahkan tingginya orang kami ini? Berdiri sampai wah, tinggi sekali. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Maka barakallahu fikum di masa itu, ya sahabat yang mengetahui ini orang belum tahu tingginya orang di kalangan kita ya. Nah, panggil fulan, saya lupa namanya. Fulan barakallahu fikum dipanggil, ternyata dia sudah duduk di situ. Dia enggak berdiri, dia duduk. Oh. Kamu pengen tahu tingginya kita ya. Nah. Jadi sarungnya itu dilepas barakallahu fikum ya. Si fulan tadi, kamu pakai, kalau kamu bisa mengalahkan sarung saya, baru kamu saya anggap kamu tinggi. Tenggelam sama sarungnya. Bayangkan, tinggi apa itu dia? Baru sama sarungnya aja, tenggelam. Malu itu kaum musyrikin, ya orang Romawi. Ternyata kaum muslimin punya talenta orang yang tinggi juga. Bahkan apa? Lebih tinggi dari mereka. Paham Ifan ya? Nah, barakallahu fik. Nah, kami masih ada lagi talenta yang lain. Kita adu kuat. Barakallahu fik. Baik. Adu kuat. Nah. Saat itu di kalangan barakallahu fikum tokoh-tokoh kaum muslimin, ya, kira-kira siapa ini yang bisa kita munculkan? Nah, ini orang benar-benar kuat ini, sudah terdengar beritanya bagaimana kekuatan orang Romawi ini. Barakallahu fikum. Nah, ada yang mengusulkan Muhammad bin Hanafiyah. Barakallahu fikum ya, putranya Ali bin Abi Thalib tapi dari lain istri, bukan Fatimah. Kata Muawiyah, masa Muhammad bin Hanafiyah? Beliau itu orang soleh. Ibaratnya kan kiainya. Ibaratnya kan ulamanya. Masa kita suruh sembara seperti ini? Yang gak elok. Gak sopan lah. Masa ulama ikut yang kayak gini? Kalau adu hadis atau apa ya. Masa adu kayak gini? Ya, beliau yang kita tampilkan. Nah, paling gak mau lah dia jaga muru'ah. Tapi yang lain penasihat mengatakan, insya Allah kalau jenengan yang minta, ya, sebagai Amirul Mukminin, dan ini untuk meninggikan, ya, naam, kalimatullah, barakallahu fikum, meninggikan pamor umat Islam, insya Allah beliau mau turun. Akhirnya disampaikan kepada Muhammad bin Hanafiyah, iya, saya siap. Naiklah, ya, panggung. Ternyata ketika naik panggung, ya diketawain sama orang Romawi. Muhammad bin Hanafiyah itu fisiknya kecil, ya, kurus. Barakallahu fikum, cengkring. Sedangkan fisiknya orang Romawi, tahu ya, orang Romawi kan besar-besar itu ya, barakallahu fikum, naam. Ini yang paling besar ini. Nah, barakallahu fikum. Iya. Yang sudah menang ya, barakallahu fikum, kejuaraan berapa kali, barakallahu fikum. Nah, strong man, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Lihat Muhammad bin Hanafiyah, dia cekikikan dia, barakallahu fikum. Kikikikikik. Nah. Orang kayak gini mau disuruh menghadapi saya, apa tidak salah mereka ini? Kalian ingin mempermalukan diri kalian. Dicoba dulu mas. Baru tahu rasanya. Ya kan? Nah. Tayyib. Kata Muhammad bin Hanafiyah. Beliau yang lebih dahulu buka. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Lu jual gue beli. Ya kan? Nah. Beliau membuka. Barakallahu fikum menunjukkan tidak ada rasa gentar. Kamu saya berikan pilihan. Ya, adu kuatnya itu. Nah, yang pertama, saya duduk, kamu buat saya berdiri, tarik. Nah, saya duduk, ya, kamu tarik saya agar saya berdiri. Atau yang kedua, kamu yang duduk, saya yang tarik kamu agar kamu berdiri. Pilih yang mana? Wow, cukup gaya juga ya kan? Nah, tinggi itu barakallahu fikum. Nah, untuk meruntuhkan mentalnya dia. Tambah ketawa-ketawa lagi orang Romawi. Gaya pula nih anak satu ya kan. Nah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Akhirnya orang Romawi tadi barakallahu fikum, ya sudah. Saya duduk ya. Kalau kamu bisa buat saya berdiri, nah, kamu memang jago. Nah, barakallahu fikum. Ya sudah. Ketika orang Romawi tadi duduk dengan sekali hentakan Muhammad bin Hanafiyah ya, bismillah. Itu langsung naik ya, barakallahu fikum. Nah, kayak ringan sekali mengangkat barakallahu fikum orang Romawi tadi. Nah, kayak ngangkatin loh kotak tisu nih. Nah. Ya. Gitu saja barakallahu fikum. Semua pada kaget ya, terutama orang-orang Romawi yang mengira barakallahu fikum ini enggak akan mampu. Ya. Itu pun dia tidak terima. Ya sudah, sekarang coba gantian. Kamu duduk, saya yang menarik kamu agar berdiri. Ya sudah, Muhammad bin Hanafiyah duduk, tarik, tarik saya. Nah, ditarik itu benar ya, enggak bisa-bisa barakallahu fikum. Nah, ya kayak mau narik gunung. Ya, enggak gerak sedikit pun Muhammad bin Hanafiyah. Senyum-senyum aja. Nah, ya. Itu karomahnya para wali barakallahu fikum. Nah. Ya, tayyib. Enggak gerak. Barakallahu fikum. Kalah. Nah, ya. Kalah barakallahu fikum. Tayyib, masih ada yang ketiga, saya lupa. Yang ketiga. Nanti dicek kembali barakallahu fikum. Al-muhim. Tayyib. Jadi di dalam Islam itu banyak talenta-talenta barakallahu fikum ya, tokoh-tokoh, sosok-sosok yang lebih layak untuk kita jadikan idola. Ya, barakallahu fikum. Nah, bukan tokoh-tokoh kah kafir barakallahu fikum. Naam ya. Nah, yang di kamarnya banyak poster-poster pemain sepak bola Ronaldo, Ronaldinho, Messi dan yang semisal dengannya ya. Nah, copotlah ya barakallahu fikum. Nah, baik. Itu tidak layak Anda jadikan barakallahu fikum idola. Nah, ya barakallahu fikum. Apalagi poster-poster superhero ya, Batman, Superman, barakallahu fikum. Apalagi Aquaman ya, apalagi hah Ant-Man, barakallahu fikum. Apalagi Permen. Nah, ya yang semisal dengan ya, barakallahu fikum, copot ya. Yang di kamarnya masih ada. Nah, hubungi orang rumah. Nih, copot aja itu poster-posternya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kita lanjutkan ya. An Muhammad ibni Ajlan, dari Muhammad bin Ajlan Al-Qurashi Abu Abdullah Al-Madani. Saduqun. Saduqun. Illa annahu ikhtalatat alaihi ahadithu Abi Hurairata. Illa annahu ikhtalatat alaihi ahadithu Abi Hurairata. Muhammad bin Ajlan, rawi yang saduq, dihasankan riwayatnya, hanya saja, kata Ibnu Hajar, yang perlu jadi catatan penting, ya tercampur atas beliau hadis-hadisnya Abu Hurairah. Nah, jadi kalau Muhammad bin Ajlan meriwayatkan dari Abu Hurairah, nah itu perlu Anda cek lebih teliti. Apakah termasuk hadis yang beliau ikhtilat padanya? Barakallahu fikum. Adapun sisanya barakallahu fikum, nah hukum asalnya dihasankan hadisnya. An Amr bin Syu'aib. Dari Amr bin Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al-As. Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As barakallahu fikum Al-Qurasyi. Abu Ibrahim. Wa yuqal Abu Abdullah. Al-Madani. Saduqun. Saduqun. Beliau rawi yang saduq. Barakallahu fikum. Naam. An abihi. Dari ayahnya, yaitu Syu'aib. An jaddihi. Dari kakeknya. Silsilah ini, Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi, dikenal oleh mereka para ulama dengan silsilatun hasanah. Ya. Silsilatun hasanah. Artinya silsilah untuk hadis yang hasan. Karena Amr bin Syu'aib, dia adalah rawi yang shaduq. Dari bapaknya, yaitu Syu'aib. Dari kakeknya. Nah, kakeknya di sini Muhammad bin Abdullah bin Amr. Atau Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, anak din tiga. Nah, itu yang pakai peci nasional. Ya. Kakeknya ini siapa? Muhammad atau Abdullah bin Amr? Abdullah bin Amr bin Al-As. Berarti jadduhul a'la. Kenapa bukan Muhammad? Kan kakeknya. Kenapa antum pilih yang jauh malah? Kalau ada yang dekat, kenapa yang jauh? Nah, seperti cari jodoh kan gitu juga ya. Kenapa? Kenapa dipilih kakek yang jauh? Kenapa bukan Muhammad? Karena Syu'aib meriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Emang dia tidak meriwayatkan dari ayahnya sendiri, Muhammad? Hah? Enggak ada riwayatnya? Oh, ayahnya sendiri, masa enggak ada riwayatnya dari ayahnya? Mana yang lain? Ada di tiga ini. Din tiga, mana lagi? Tadi kayaknya ada yang dari Tegal itu, mana yang dari Tegal? Katakan dari Tegal. Orang Tegal din tiga. Ah, sama. Songkok nasional. Alasannya, atau antum beda? Jadnya di sini adalah Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, atau Muhammad. Wallahu a'lam. Din dua ada yang tahu? Udah belajar belum? Belum belajar. Saya sudah lama enggak bawang mustalah ini. Memurojaah ini. Ada yang tahu? Nah, kakeknya di sini adalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Kenapa bukan Muhammad? Karena kalau Muhammad nanti sanadnya barakallahu fikum munqati. Muhammad itu tidak meriwayatkan dari Nabi. Iya, ini kan riwayatnya kan an jaddihi anin nabi. Iya, langsung meriwayatkan dari Nabi. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Maka jadd di sini barakallahu fikum untuk iya, nyambung. Ya dia adalah sahabi Abdullah bin Amr bin Al-As. Barakallahu fikum. Nah. Jadi bukan Muhammad. Kalau Muhammad dia munqati, Muhammad bukan sahabi. Ya. Nah, munqati dalam keadaan para ulama telah menerima silsilah ini sebagai silsilah yang hasanah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, kemudian juga tadi lu dicek riwayat barakallahu fikum Syuaib ya dari Muhammad. Nah, ada atau tidak? Nah, kalau tidak ada itu termasuk argumen yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, kita lanjutkan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an jaddihi tadi ya Abdullah bin Amr bin Al-As sahabiyun jalil. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yuhsyaru al-mutakabbiruna yaumal qiyamati amsal dzarri fi suratir rijal. Nabi bercerita bahwa pada hari kiamat kelak, orang-orang yang sombong itu akan dikumpulkan. Ya. Barakallahu fikum. Akan dikelompokkan amsalar zar. Zar di sini maknanya adalah an-namlu. Al-ahmar as-saghir. Nah. Kata Fadlullah al-Jailani dalam syarah barakallahu fikum beliau, azzar adalah an-namlu al-ahmar as-saghir. Dia adalah semut merah kecil. Nah, semut merah yang kecil. Barakallahu fikum. Wahiduhu dzarrah. Nah, wahiduhu dzarrah, bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya adalah zarrah. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Jadi orang-orang yang sombong pada hari kiamat kelak, mereka itu akan dirubah bentuknya, postur tubuhnya. Ya. Secara bentuk, postur tubuh mereka kecil, sekecil semut. Nah, fi surati rijal, tetapi tubuh mereka sama seperti manusia. Ya, seperti manusia seperti ini, tapi kecil sekali. Sekecil semut. Semut merah. Ya kan ya? Itu maknanya. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Jadi mereka akan diperkecil. Barakallahu fikum. Ukurannya. Ya. Tapi dalam bentuk masih bentuk manusia. Bentuk rijal. Barakallahu fikum. Nah. Cuman postur tubuhnya sekecil semut. Barakallahu fikum. Nah. Orang-orang yang sombong pada hari kiamat kelak. Yaghsyahum az-zullu min kulli makan. Barakallahu fikum. Ay yuhituhum. Nah, alhamdulillah. Doanya talabat ilm mustajab ya. Nah. Barakallahu fikum. Ya. Itu tadi ya. Yusakuna ila sijenin. Mereka akan diseret menuju sebuah penjara. Nah, sebuah tahanan. Min jahannam, dari neraka jahannam. Yusamma bulas. Nama penjara itu adalah penjara bulas. Barakallahu fikum. Kata Fadlullah al-Jailani, bidhammil ba wa fathil lam. Bidhammil ba wa fathil lam. Dengan mendhamma huruf ba, menfatha huruf lam. Sehingga bacanya apa? Bulas. Ya. Nah. Penjara bulas. Barakallahu fikum. Kenapa penjara di dalam neraka jahanam tadi dinamakan dengan bulas? Qala al-Harawi, berkata Imam al-Harawi, minal iblas, dia itu diambil dari kata iblas, hamzah, ya, naam, ba, lam, alif, sin, iblas, minal iblas. Bulas itu diambil dari kata iblas. bimakna al-ya'si. Nah, bil makna al-ya'si. Dengan makna keputusasaan. Nah, sehingga penjara bulas itu artinya apa? Penjara keputusasaan. Ya, penjara orang yang berputus asa. Maksudnya apa? Li anna dakhila fihi aisa minal khalas. Li anna dakhila fihi aisa minal khalas. Karena orang-orang yang sudah masuk penjara bulas, dia akan berputus asa untuk bisa selamat dari situ. Ya, nah. Jadi seandainya dia barakallahu fikum adalah orang yang paling pandai untuk barakallahu fikum keluar dari penjara di dunia, ya, seandainya ada barakallahu fikum, nah, di penjara bulas itu dia tidak akan bisa. Ya, nah. Masalah dia pandai menggunakan jarum atau benda apapun yang kecil untuk mengotak-ngatik kunci, ya, di penjara bulas tidak bisa dia lolos dari sana. Ya, barakallahu fiik. Orang yang sudah masuk penjara bulas, dia akan putus asa untuk bisa keluar dari penjara tersebut, barakallahu fiik. Ya. Jadi nanti mereka setelah berkeliaran itu, ya, yaumul qiyamah mau diinjek-injek orang, ya, kemudian ditangkepin, nah, kemudian dimasukkan penjara bulas. Nah, barakallahu fikum, ya. Penjara untuk orang-orang yang barakallahu fikum sombong ketika di dunia, ketika di akhirat akan menjadi orang-orang yang kerdil, barakallahu fikum. Nah, sekecil semut. Ya, barakallahu fikum. Naam. Kemudian Nabi juga bercerita mensifati penjara tadi, ta'luhum narul anyar. Ta'luhum narul anyar. Nah. Baik. Api yang ada di dalam penjara tersebut, ya, itu apa? Melewati mereka, melampaui mereka. Nah. Jadi mereka tenggelam oleh api dalam penjara neraka jahanam tadi, penjara bulas, barakallahu fikum. Nah, narul anyar, barakallahu fikum, disebutkan oleh Fathullah Al-Jailani, wal idhafah lil mubalaghah. Idhafah narul anyar di sini itu untuk menunjukkan makna mubalaghah. Nah, makna penekanan yang begitu dalam. Jadi apinya itu bukan sembarang api. Ya. Dia seperti kalimat ka lailil alyal. Ka laili alyal. Itu gaya bahasa orang Arab, ya. Lailil alyal. Nah. Artinya apa? Malam yang sangat gelap gulita. Enggak ada bulan, enggak ada bintang, suasana barakallahu fikum mendung, pekat. Nah, lailil alyal, malam yang sangat gelap, barakallahu fikum. Nah. Begitu juga narul anyar, ya, artinya apa? Api yang sangat barakallahu fikum, na'am. Iya, panas dan barakallahu fikum melampaui jasad-jasad mereka. Jadi dalam penjara mereka dibakar, ya, barakallahu fikum. Nah, di dalamnya barakallahu fikum. Kalau di open kan apinya di bawah. Iya. Kalau open. Nah, kalau ini enggak, apinya ya di dalamnya penjaranya itu, barakallahu fikum. Nah, mereka dibakar di situ. Nauzubillah min dzalik. Wa yaskuna min usarati ahlin nar. Nah, wa yaskuna min usarati ahlin nar. Barakallahu fikum. Maknanya adalah, barakallahu fikum, yaskuna yashrabun. Ya. yang mereka minum adalah usorat. Usorat, kata Fadlullahil Jailani, sadiduhum al-muntin. Nah, sadiduhum al-muntin. Usorat, maknanya adalah nanah-nanah ahli neraka yang sudah membau dan sudah membusuk. Ya, nanah itu kan kalau keluar nggak begitu bau pertama kali. Ya, nah, ya kayak telur gitu ya, barakallahu fiik. Nah, agak amis-amis. Tapi kalau sudah lama, nggak kuat ya. Bau nanah yang sudah lama nggak dibersihkan, barakallahu fiik, itu sangat bau. Menjijikkan. Nah, ya. Yang enggak sanggup itu bakal muntah-muntah, barakallahu fiik. Nah, ini bukan dicium, bukan dijadikan aromaterapi, bukan, tapi diminum. Ya, jadi ketika mereka meraung-raung, haus, haus, berikan kami air. Nih, minum. Dilihat nanah. Ya, nanah yang sudah membusuk, nanahnya ahli neraka. Barakallahu. Nah, itu orang-orang yang sombong. Barakallahu fikum. Tainata al-khabal. Nah, minuman mereka adalah tainata al-khabal. Barakallahu fikum. Nah, tainata al-khabal itu adalah ismu usarati ahlin nar. Ya, ismu usarati ahlin nar. Ismu usarati ahlin nar. Jadi tainata al-khabal itu nama dari nanah-nanahnya ahli neraka yang sudah membusuk tadi. Ya, dalam bahasa Quran kan sodid, ya. Nah, jadi ada juga dengan bahasa barakallahu fikum usorat. Nah, usorat ini namanya toinah. Toinah al-khabal. Nama nanah yang akan menjadi minuman ahli neraka. Toinah takhabal. Barakallahu fikum. Nah, itu namanya. Tayyib. Tainata khabal itu adalah ma yasilu min kuruhi ahlin nar. Ma yasilu min kuruhi ahlin nar. Tainata al-khabal itu adalah cairan-cairan yang mengalir dari luka-lukanya ahli neraka. Jadi semuanya. Entah itu getah bening, entah itu darah, entah itu nanah, ya. Jadi yang mencair, mengalir dari luka-luka ahli neraka itu nanti ditampung. Ya, nah. Ma yasilu min sadidihim. Apa yang mengalir dari barakallahu fikum nanah-nanah mereka. Wa ma yasilu min furuji al-mumisat. Ya, apa yang mengalir dari barakallahu fikum kemaluan-kemaluan para wanita-wanita. Ya, naam, nakal. Nah, itu keluar dari hal tersebut, barakallahu fikum, hal-hal yang menjijikan, yang bau, itu ditampung dan menjadi minuman ahlu neraka. Nah, barakallahu fikum, ya. Jadi, benar-benar sengsara, barakallahu fikum. Baik, dinamakan dengan tainata al-khabal. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Dari hadis ada pelajaran yang bisa kita ambil selain barakallahu fikum apa yang menjadi tujuan Imam Al-Bukhari dalam bab, ya, kitabnya barakallahu fikum terkait dengan al-kibr, ya. Wa ma adraka ma al-kibr. Pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama barakallahu fikum anna haqiqata ahlil kibr huwa as-saghir wal haqir. Nah, bahwa hakikat orang-orang yang sombong itu adalah mereka akan menjadi orang-orang yang kerdil dan hina. Ya. Itu hakikatnya. Jadi ketika orang itu di dunia semakin sombong, ya, semakin congkak, semakin ujub, barakallahu fikum. Nah, maka apa? Dia akan semakin kerdil. Dia akan semakin hina. Paham ya? Nah, jadi semakin kamu menyombongkan diri kamu, semakin kamu barakallahu fikum membesarkan dirimu, maka pada hakikatnya itu sudah menggerogoti ragamu dan jiwamu. Nah, kamu akan menjadi manusia yang kerdil, manusia yang barakallahu fikum hina, manusia yang rapuh. Nah. Ya. Orang-orang yang sombong itu barakallahu fikum, kesombongannya itu baru memberikan efek. Ya. Baru ngaruh ketika mereka sombong di hadapan ahli dunia. Ya. Nah, jadi kalau orang sombong itu pamernya di hadapan ahli dunia, mereka benar-benar akan ya, diagungkan. Mereka benar-benar akan dibarakallahu fikum, dibesar-besarkan, diwah-wahkan, diwaw-wawkan. Nah, ya sombong dengan mobilnya, sombong dengan rumahnya, sombong dengan uangnya. Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Besok antum ikut ana. Ya, nah, antum-antum-antum ikut ana. Tayyib. Diajak ke swalayan, makan-makan. Sini-sini, mau tak kasih lihat. Ya, nah. Berapa isi ATM ana? Ana ada 10 ATM. Ya, antum lihat yang pertama. Wah, dimasukin. Ya kan, barakallahu fikum. Dilihat. Nolnya, ya, barakallahu fikum, bukan 6 digit, 6 digit itu kan jutaan ya, nah, barakallahu fikum. Tapi berapa? Ada 20 digit. Buah, ya, sampai nyambung-nyambung ke bawah itu di layarnya itu ya, barakallahu fikum, na'am. Nggak muat, ya, saking banyaknya isi, barakallahu fikum, na'am, ya. Dia pamer. Nah, kalau dia pamernya itu di hadapan ahli dunia, bukan ahli akhirat, iya benar. Dia akan mendapatkan hal itu. Ya, orang akan terkaget-kaget atau barakallahu fikum terkagum-kagum. Banyak sekali duitnya antum yang, antum luar biasa. Nah, barakallahu fikum, ya. Tetapi kalau barakallahu fikum ahli dunia tadi apa orang yang sombong tadi dia pamernya di hadapan barakallahu fikum ahlil akhirah, justru dia akan diketawain. Ya, enggak mempan. Enggak ngefek barakallahu fikum. Nah, kenapa? Karena ahlil akhirah tahu bagaimana hina dan barakallahu fikum rendahnya dunia tadi. Ya, nah, sehingga ketika dia pamer barakallahu fikum mobil sport mewahnya barakallahu fikum, ya. Tayyib. Maksudnya untuk menghina atau merendahkan ahli akhirah tadi, ya disenyumin aja, ya barakallahu fikum. Nah, tidak merasa barakallahu fikum orang ini benar-benar agung dan mulia. Nah, barakallahu fikum. Ya ibaratnya orang barakallahu fikum orang yang sok kaya pamer di hadapan barakallahu fikum sultan, gitu ya. Sultannya lagi nyamar. Jadi rakyat jelata, ya. Nah, dia pamer barakallahu fikum punya beli mobil begitu ya atau motor barakallahu fikum pamer di hadapan sultan tadi. Nah, jadi ketawain sama sultannya. Baru punya motor kayak gitu aja udah pamer. Nah, tapi dia karena kondisinya lagi barakallahu fikum sebagai rakyat jelata ya enggak dibongkar, disenyumin aja. Nah, begitulah sikap ahli dunia ketika dia pamer di hadapan ahli akhirah. Enggak akan memberikan efek, ya justru akan barakallahu fikum ya disenyumin aja. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Bagaimana dunia itu bisa dianggap berharga dalam keadaan Rasul mengatakan seandainya memang dunia itu punya nilai, ya andai kata bisa sama beratnya atau mengalahkan beratnya sayap nyamuk nilai dunia tadi, orang kafir gak akan dikasih minum sama Allah. Nah, tapi karena orang kafir masih dikasih minum, berarti apa? Dunia itu nilainya tidak lebih dari sayap nyamuk. Nah, ya, jadi sangat hina dan remeh. Sehingga kalau kita masih terpukau, ya, kalau kita masih barakallahu fikum tertakjub-takjub ya dengan orang yang kuaya-kuaya itu, nah berarti perlu diperbaiki pengetahuan kita tentang dunia dan pengetahuan kita tentang akhirat. Nah, artinya kita belum benar-benar mengenal dunia itu sehina apa dan belum mengetahui bagaimana mulianya akhirat itu. Nah, ya, barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Nah, pelajaran yang berikutnya yang bisa kita ambil. Tayyib. Anna min uqubatillah ala ahli al-kibr, bahwa di antara hukuman Allah terhadap orang-orang yang sombong adalah barakallahu fikum khilafu ma uridu ayyanalu. Nah, adalah menyelisihi apa yang mereka ingin raih. Ya. Jadi orang yang sombong tadi dia ingin membesarkan dirinya, malah Allah hukum, ya, dia akan dikecilkan, dikerdilkan dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Itu di antara bentuk hukuman Allah. Orang-orang yang barakallahu fikum pengennya, ya, na'am, meraih sesuatu dengan melanggar aturan Allah, justru dia diharamkan dari sesuatu yang lebih banyak, yang lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis. Baik, cukup banyak pertanyaan. Mohon maaf kalau kita jawab sebagian kecilnya saja. Itu yang bisa kami jawab, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.